atau puasa sunnah. Puasa yang dilakukan dengan sukarela, keikhlasan, tanpa dibebankan kewajiban. Nah, di dalam pasal ini mari kita baca terlebih dahulu di mana dikatakan oleh beliau Isma'u rahimakumullah qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum jami'a wa'lam anna afdalas siyami siyamu syahri ramadhan wa kadzalika yakunul amru fi jami'il fara'id ani annaha takunu afdala minan nawafil allati min jinsiha bisyai'in katsir liqaulihi sallallahu alaihi wasallam anillahi ta'ala ma taqarrabal muqarribuna ilayya bimithli atai maftaradtuhu alaihim ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Jadi di sini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan wa'lam ketahuilah anna afdalus siyam sesungguhnya sebaik-baiknya puasa siyamu syahri Ramadan yaitu puasa di bulan wa kadzalika yakunul amru fi jami'il fara'id. Begitu juga sama halnya dalam setiap perkara yang wajib. Artinya yang namanya perbuatan wajib adalah seafdol-afdolnya perbuatan. Puasa sunnah manapun tidak bisa mengalahkan puasa yang wajib, puasa Ramadan. Begitu juga salat. Sholat sunnah yang manapun tidak ada yang bisa mengalahkan sholat lima waktu. Jadi sehebat-hebatnya ibadah sunnah, tetap ibadah wajib yang paling utama. Nah ini peringatan, artinya jangan kita mengejar-ngejar yang sunnah, yang wajib kita tinggalkan. Justru yang wajib yang harus kita kejar. Jangan sekali-kali kita tinggalkan yang wajib. Nah, yang sunnah kita kejar untuk menyempurnakan supaya kita dapat pahala yang lebih berlipat ganda agar kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ini yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Di mana beliau mengatakan sekali lagi saya ulangi wa kadzalika yakunul amru fi jami'il fara'id. Pokoknya setiap urusan yang wajib pasti lebih afdal daripada yang sunnah. Nah, kemudian annaha maksudnya ibadah yang wajib tadi takunu afdal minan nawafil. Pokoknya yang namanya ibadah wajib mau puasa, mau sholat atau lainnya pasti lebih afdal daripada ibadah yang sunnah. Allati min jinsiha bisyai'in katsir. Pokoknya dari jenisnya masing-masing, ada jenis sholat, ada jenis puasa, ada jenis sedekah. Kalau jenis sholat, sholat fardu lebih afdal daripada sholat sunnah. Kalau jenis puasa, puasa Ramadan lebih afdal daripada puasa sunnah. Kalau jenis sedekah, zakat yang wajib lebih afdol daripada sedekah-sedekah yang sunnah. Nah, jadi sekali lagi penekanan bahwa yang wajib tetap paling afdol di antara ibadah. Tapi sungguh pun begitu, kita tetap didorong untuk berlomba-lomba melakukan yang sunnah. Nah, kemudian mari kita lihat Al-Habib Abdullah bin Alwil Haddad menukilkan sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala di mana Allah berfirman ma taqarrabal mutaqarribuna ilayya tidaklah seseorang ahli ibadah mendekatkan dirinya kepadaku bimithli ada'i mataratuh alaihim, yaitu lebih hebat daripada apa yang aku wajibkan atas mereka. Maksudnya, sehebat-hebatnya perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, lakukan yang Allah wajibkan atas kita. Setiap kita melakukan kewajiban, berarti kita melakukan pendekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kemudian, kalau seseorang mendekatkan diri kepadaku ditambah dengan amalan yang sunnah, tidak hanya terbatas kepada yang wajib, dia tambah sama yang sunnah, hatta uhibba, sehingga aku menyintainya. Nah, ini hadis ada lanjutannya. Abi Abdullah berhenti sampai di sini. Hadis ini ada lanjutannya. Apa kata Allah? Wa idza ahbabtuhu, dan kalau aku sudah mencintai seorang hamba, maka aku akan menjadi matanya, telinganya, tangannya, kakinya, dan seterusnya. Maksudnya apa? Maksudnya mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau orang sudah dicintai oleh Allah, matanya bisa melihat yang gak bisa dilihat orang lain, telinganya bisa jadi mendengar yang tidak didengar orang lain, tangannya penuh keberkahan, bisa melakukan yang gak bisa dilakukan orang lain, kakinya juga penuh keberkahan, dia bisa melangkah yang tidak bisa dilakukan orang lain. Artinya kalau orang sudah dicintai Allah, Allah berikan aneka ragam keberkahan pada kehidupannya dan setiap anggota tubuhnya. Alhamdulillah. Nah, jadi bagaimana supaya Allah cinta? Pertama, laksanakan yang wajib. Kedua, tambah dengan yang sunnah. Baik, sekarang kita masuk lagi. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa anna jami'an. Thumma saumul ashhuril hurmi wa hiya arba'atun, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab. Kemudian kata Abi Abdullah bin Abi Al-Haddad, yang perlu kita ketahui daripada puasa sunnah yang bagus yaitu saumul ashhuril hurum, puasa di bulan-bulan haram. Maksudnya bulan haram, bulan suci. Bulan suci itu satu tahun hanya ada empat. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, di mana wallahu subhanahu wa ta'ala qala, inna iddat ash-shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurumun. Jadi dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah menyatakan, inna iddat ash-shuhur, sesungguhnya bilangan bulan indallah, di sisi Allah, ifna asyara syahran, ada 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam ketetapan Allah, di dalam kitabnya. Sejak kapan? Yawma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah sudah tetepin bahwa satu tahun itu ada 12 bulan. Allah sudah tetapkan itu semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi keberadaan bulan bukan baru sekarang. Dari semenjak Allah ciptakan hitungan bulan sudah ada 12 bulan dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya Allah nyatakan minha, dari yang 12 tersebut arba'atun huruf, ada 4 bulan haram, ada 4 bulan suci. Bulan apa saja yang suci? Bulan yang suci tidak lain dan tidak bukan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Itu disebut bulan suci. Cuma di Indonesia terbalik, yang disebut bulan suci bulan Ramadan. Ramadan itu bukan bulan haram, tapi syahrun karim, bulan mulia. Bulan mulia bulan Ramadan. Bulan agung bulan Ramadan. Tapi kalau bulan suci Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Yang 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berturut-turut selama 3 bulan. Sedangkan bulan Rajab dia berdiri sendiri. Kenapa disebut bulan suci? Karena di bulan tersebut umat Islam tidak boleh perang. Karena di bulan tersebut umat Islam tidak boleh menumpahkan darah. Karena di bulan tersebut umat Islam tidak boleh ada pertikaian. Karena di bulan tersebut andai kata umat Islam sedang berperang melawan orang kafir, wajib gencatan senjata. Stop. Kecuali kalau musuh tetap menyerang, boleh kita hanya membela diri. Tidak boleh kita menyerang habis-habisan mereka. Masuk bulan suci, stop peperang. Jadi perhatikan tuh, nggak boleh di bulan suci perang, kecuali kalau kita diserang. Bahkan ada pencuri harus dipotong tangan, ada pembunuh harus dihukum mati, sudah difonis, silakan jalankan, tapi tidak boleh dijalankannya di bulan suci. Jadi kalau fonisnya difonis di bulan Rajab, ya tunggu sampai bulan Rajabnya habis. Bulan Rajabnya sudah habis, baru boleh dilaksanakan hukumnya. Nah kalau bulan Ramadan bukan bulan suci, makanya bulan Ramadan boleh perang. Perang Badar, bulan apa? Ramadan. Jadi salah, kita di sini dibilang bulan Ramadan bukan bulan perang. Siapa bilang? Ramadan itu bulan perjuangan, Ramadan itu bulan perang, Ramadan itu bulan pengorbanan. Tapi memang di bulan Ramadan itu adalah bulan sabar. Kita diajarkan untuk sabar. Tapi sabar bukan berarti gak boleh perang melawan orang kafir. Kalau ada orang kafir melakukan kebatilan harus diperangi, boleh untuk diperangi di bulan Ramadan, tapi gak boleh diperangi di bulan Rajab. Jadi makanya kalau masuk bulan Rajab, jaga sikap. Masuk bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, jaga sikap. Jangan ada pembelahan darah. Nah inilah yang sudah menjadi ketentuan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi malam hari ini saya bukan ingin bicara tentang bulan haramnya. Saya bukan ingin bicara tentang kesucian bulannya. Saya bukan ingin bicara tentang hukum-hukum yang ada di 4 bulan tersebut. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa puasa di bulan-bulan haram sangat dianjurkan. Itu hadisnya sahih. Anda bisa buka dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa puasa di bulan haram dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat puasa di bulan haram. Kita buka kitab Riyadhus Shalihin. Nah, dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu di dalam hadis yang ke 1266. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, sum minal huruf, sum minal huruf, puasalah kamu sekalian daripada bulan haram. Nah, berarti bulan Rajab bulan haram bukan? Bulan haram. Memang Nabi tidak mengatakan puasalah kamu di bulan Rajab, enggak. Nabi mengatakan puasalah kamu di bulan haram. Bulan Rajab termasuk bulan haram. Berarti kita dianjurkan untuk puasa di bulan Rajab. Kira-kira jelas tidak? Jadi ini hadisnya sahih, ada dalam kitab Riyadus Shalihin, nah, yaitu hadis yang ke-1266. Kita lanjutkan kitab Nasaih Diniyah. Dikatakan di sini oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad waqad warada. Jadi ada riwayat menyatakan anna sauma yaumin minal ashhuril hurmi, bahwa puasa satu hari di bulan haram ya'dilu siyamu salatina yauman min ghairiha, sama dengan puasa 30 hari di bulan lain. Satu hari puasa di bulan haram termasuk bulan Rajab sama dengan puasa 30 hari di bulan lain. Wasiyamu yaumin min Ramadan, dan puasa satu hari di bulan Ramadan sama dengan ya'dilu salatina yauman minal ashhuril hurum, sama dengan puasa 30 hari di bulan haram. Satu hari Ramadan sama dengan 30 hari bulan haram. Satu hari bulan haram sama dengan 30 hari bulan yang lainnya. Berarti satu hari Ramadan sama dengan berapa di bulan lain? 30 kali 30 berapa? 900. Makanya bulan Ramadan itu memang nilainya paling tinggi. Selanjutnya di sini dikatakan wa warada, dan ada anjuran juga, anna man shoma talatata ayyamin mutatabi'ah min syahrin minal qurum al-khamis wal jum'ah was-sabt ba'adallahu minan nar. Barang siapa yang puasa 3 hari berturut-turut di bulan haram, Kamis, Jumat, dan Sabtu, maka Allah jauhkan dia dari api neraka jahanam. Amin. Makanya malam ini saya menganjurkan supaya besok tanggal 1 Rajab kebetulan jatuh hari Kamis, puasa sambung dengan hari Jumat, yaitu hari Jumatnya, dan sambung lagi dengan hari Sabtunya. Anda puasa Kamis, Jumat, Sabtu, insya Allah kita semua dijaga oleh Allah untuk tidak tersentuh api neraka jahanam. Amin. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Jadi malam ini kita masuk malam tanggal 1. Besok nih tanggal 1 Rajab. Niatkan puasa dari malam hari ini. Niat puasa sunnah Rajab. Nawaitu sauma qadin an adai sunnati Rajab lillahi ta'ala. Sajaku berniat esok hari puasa sunnah bulan Rajab karena Allah. Pencapkan niat nanti malam, jangan lupa sahurnya sunnah. Sahur itu barakah. Sahur itu barakah. Nanti malam sahur, sebelum subuh, setelah sahur selesai, 10 menit sebelum subuh tahan diri untuk tidak makan dan minum lagi. Nah, kemudian subuhnya bisa kita tegakkan sholat fardu subuh insya kira-kira jelas tidak? Nah, ini yang saya mau sampaikan. Jadi malam ini yang kita sampaikan ini hadis sahih. Nah, kalau hadis yang dhaifnya banyak, ada dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib. Jadi jangan nanti ada yang bilang, oh bulan Rajab hadisnya dhaif semua, jadi kita enggak perlu puasa. Tunggu dulu, enggak semuanya dhaif. Ada hadisnya yang sahih. Yang sahih wajib kita jadikan pegangan. Yang dhaif dalam amalan sunnah, sepakat ahlus sunnah wal jamaah, boleh dijadikan hujjah. Tapi saya ingatkan, tadi yang digunakan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadus Shalihin dan Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, itu hadis yang sahih. Nah, sekarang kalau mau tambahan hadisnya, mari kita lihat dalam kitab saudara, yaitu kitab At-Targhib wa At-Tarhib. Ini karangan Al-Imam Abil Qasim Ismail bin Muhammad Ibn Fadl Al-Jauzi Al-Asbahani. Nah, jadi kitab ini saudara, kita buka hadis ke 1820 sampai ke 1826. Ada 7 hadis yang diriwayatkan, yaitu berkenaan dengan kemuliaan bulan Rajab dan fadilah puasa di bulan Rajab. Mari kita lihat beberapa saja. Saya bacakan. Hadis yang pertama disebutkan, inna fil jannati nahran, sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah sungai, yuqalu lahu Rajab, namanya sungai Rajab, asyaddu bayadan minal laban, warna airnya lebih putih daripada susu, wa ahla minal asal, dan rasanya lebih manis daripada madu. Man shoma yauman min Rajab, barang siapa yang puasa sehari saja di bulan Rajab, saqahu Allah ta'ala min dzalikan nahar, Allah akan berikan dia minum dari sungai tersebut. Amin ya rabbal alamin. Terus hadis yang kedua, fil jannati qasrun lisuwami Rajab, dalam surga itu ada istana khusus bagi mereka yang suka puasa di bulan Rajab. Terus hadis yang ketiga, inna Rajab syahrun azimun tudha'afu fihil hasanat, sesungguhnya bulan Rajab itu bulan yang agung, yang kebaikan dilipat gandakan di dalamnya. Faman shoma yawman min Rajab kana kasiyami sisati ayyam, barang siapa yang puasa di bulan Rajab sama dengan seperti puasa 6 hari, waman shoma sab'ati ayyam, dan barang siapa puasa 7 hari di bulan Rajab, ughliqa anhu sab'ata abwabi jahannam, maka 7 pintu neraka ditutup daripadanya. Jadi siapa yang puasa 7 hari di bulan Rajab, ada 7 pintu neraka ditutup. Maksudnya ditutup, kita tidak dimasukkan ke dalamnya. Insya Allah. Wa man shoma thamaniyata ayyam, dan barang siapa yang puasa 8 hari, futihat lahu abwabul jannah, maka dibuka baginya pintu-pintu surga. Karenanya jangan kaget, dulu Nabi kalau sudah masuk bulan Rajab, kebiasaan beliau, beliau puasa sampai bulan Ramadan. Karena dalam satu hadis Nabi mengatakan, Rajab syahrullah, bulan Rajab adalah bulannya Allah, wa sya'ban syahri, dan sya'ban itu bulanku, kata Nabi. Maksudnya bulan Nabi. Wa ramadhan syahru ummati, sedangkan sedangkan Ramadan bulannya umatku. Rajab bulan Allah, Syakban bulan Nabi, Ramadan bulan umat Islam. Nah, umat Islam wajib puasa di bulan Ramadan. Tapi Nabi sangat mencintai Allah dan mengagungkannya. Kalau bulan umatnya beliau berpuasa, maka bulan Allah dan bulan Nabi beliau tidak mau tinggalkan. Makanya kalau sudah masuk bulan Rajab, Nabi puasa selama 3 bulan. Rajab, Syaban, Ramadan. Itu yang pertama. Kalau masuk bulan Rajab, itu yang Nabi kerjakan. Yang kedua, setiap masuk bulan Rajab, Nabi membaca doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah bagi kami. Fi Rajab wa Sya'ban, di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan panjangkan umur kami sehingga sampai kepada bulan Ramadan. Jadi saking mulianya bulan Ramadan, sampai Nabi terus berdoa kepada Allah, jangan sampai enggak dapat Ramadan. Jadi kalau Ramadan enggak mulia, Nabi enggak doa gitu. Saking mulianya, Nabi enggak mau ketinggalan bulan Ramadan. Tiap habis sholat itu doa Nabi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu yang kedua. Yang ketiga, setiap bulan Rajab ba'da sholat fardu, Nabi membaca doa Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Para ulama kita dulu mengajarkan 70 kali setiap selesai sholat fardu. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Atau Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbighfir warham wa anta khairur rahim. Nah, jadi itu zikir Nabi kalau udah masuk bulan Rajab. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Coba baca semua. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Hafal? Sudah hafal? Bagus. Terus sambung. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ayo baca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itulah zikir yang sering dibaca oleh Nabi ketika sudah masuk bulan Rajab. Terus tiap hari Nabi baca itu, saudara. Nah, zikir wirid doa yang diamalkan oleh Nabi lebih patut untuk kita amalkan, lebih pantas untuk kita amalkan ketimbang zikir wirid yang dibuat oleh siapapun dari umat manusia. Karena tidak ada satu doa, satu zikir, satu wirid yang dibuat oleh manusia yang lebih hebat, lebih afdol, lebih berkah dari apa yang dibuat oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita udah amalin yang Nabi kasih, silakan ditambah dengan doa yang dari ulama, doa yang dari ustaz, doa yang kita buat sendiri, silakan ditambah. Tapi utamakanlah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baiklah. Kemudian ada hadis lain yang berbunyi, "Anna 'alaika bi arba'i layalin minas sana." Wajib atas kamu menjaga 4 malam dalam 1 tahun. Sebab 4 malam ini sangat mulia. Fa innallaha 'azza wa jal, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia, yufarrid fihinna rahma ifradan, karena Allah di 4 malam tersebut menyebarluaskan rahmat seluas-luasnya. Allah sebarluaskan rahmat. Yang pertama, awwalu lailatin min rajab, di awal pertama bulan Rajab, malam ini. Malam ini Allah sebarluaskan rahmat seluas-luasnya untuk hamba-hambanya. Yang kedua, walailatin nisfi min Sya'ban, dan malam pertengahan bulan Sya'ban. Yang ketiga, walailatul fitri, malam Idul Fitri, malam takbirah. Dan yang keempat, walailatul adha, malam Idul Adha. 4 malam ini begitu mulia dan agung, Allah sebarluaskan rahmat seluas-luasnya. Yuk rame-rame kita raih, rebut rahmat tersebut untuk keberkahan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Dari malam ini, jangan diisi ini malam dengan maksiat. Makanya bagus, dari tadi jamaah sudah kumpul, sholat isya berjamaah, kemudian baca burda, kita kumpul di masjid yang mulia. Berarti malam ini kita isi dengan kebaikan. Alhamdulillah. Yalah, sekarang kita teruskan dengan pengajian. Nah, ini kita dalam suasana yang luar biasa. Jadi malam ini tolong diisi. Nanti selesai pengajian, pulang ke rumah jangan diisi dengan maksiat. Ini malam penuh rahmat. Mintalah kepada Allah apa yang Anda ingin minta. Yang sekolah mau minta lulus, doa ini malam. Yang kerjanya susah mau digampangkan, minta ini malam. Yang punya penyakit susah sembuhnya, minta malam ini. Yang punya utang sulit dilunasinya, minta sama Allah malam ini. Yang mau biayain anak sekolah enggak punya duit, minta sama sama Allah malam ini. Artinya ini malam malam mulia, minta apa kita mau, minta. Allah maha kaya, Allah enggak miskin karena permintaan kita. Minta seluas-luasnya, minta sebanyak-banyaknya, apa saja yang kita perlu. Malam nanti bangun, sholat, tahajud, minta kepada Allah. Yang sakit supaya sembuh, yang belum dapat pekerjaan supaya dapat pekerjaan, yang jodohnya belum datang supaya jodohnya lekas datang, yang perempuan, yang laki, yang belum punya anak supaya dikaruniakan anak. Amin. Minta ini malam, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta. Saya yakin Anda di sini semua punya hajat yang berbeda-beda. Ada yang punya hajat untuk urusan utang piutang, untuk urusan kerja, untuk urusan penyakit, untuk urusan hubungan berumah tangga, untuk urusan anak. Oh, punya anak bandel, enggak bisa diurus. Minta ini malam supaya anaknya tidak bandel lagi, tidak nakal lagi. Oh, kita selama ini sulit mau sholat, sulit mau ibadah. Minta ini malam supaya ke depan dimudahkan oleh Allah untuk ibadah, supaya sholat itu tidak sulit, ibadah tidak sulit. Nah, yang sampai malam hari ini masih suka maksiat, masih suka judi, masih suka nipu, masih suka mencuri, minta kepada Allah ini malam supaya kita tidak lagi melakukan kemaksiatan, supaya apa yang sudah kita lakukan diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, dan ke depan kita diberikan kekuatan iman supaya tidak melakukan kemunkaran lagi. Insya Allah. Jadi ini malam malam mulia, jangan kita rusak kemuliaan malam ini. Nah, maka itu di malam seperti inilah kita banyak-banyak istighfar, kita mohon ampun kepada Allah atas segala dosa kita. kita mohon juga rahmat Allah Subhanahu wa taala yang rahmatnya amat luas tanpa batas. Mudah-mudahan malam ini kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan segala hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Ayo sama-sama kita bawakan ya ghaffar. Ya azimu ya jabbar, ya alimu ya sattar, ya alimu ya qahhar, ighfir lana ya ghaffar, ya azimu ya jabbar, ya alimu Sattar, ya Alim, ya Qahhar, ighfir lana, ya Ghaffar, maghfiratuka kal anhar, wa rahmatuka kal bihar. Kal anhar wa rahmatuka kal bihar wa rahmatuka kal ashar sallinna ya rab minan nar ya azimu ya jabbar ya alimu ya sattar ya Halimu ya Qahhar, ighfir lana ya Ghaffar, ya Azimu ya Jabbar, ya Halimu ya Sattar, ya Halimu ya Qahhar, asrar inni waqifu istibar mudirun kasirun asrar inni waqifu istibar inna juli rabbil asrar ya azimu ya jabbar lana ya Ghaffar ya Alimu ya Jabbar ya Alimu ya Sattar ya Halimu ya Ghaffar ighfir lana ya Ghaffar ya Qabbal li hati ighfir lana ya جبار يا عليم يا ستار يا عليم يا قهار اغفر لنا يا غفار الله صلى الله عليه وسلم Saya telah sampaikan malam hari ini tentang kemuliaan bulan Rajab dan perlunya kita puasa sunnah. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amin. Tidak bisa puasa satu bulan, ya puasa tiga hari. Itu mulai besok, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Tidak bisa tiga hari, ya paling tidak satu hari. Itu puasa besok tanggal 1 sekaligus puasa sunnah hari Kamis insya Allah. Biasa gak dengan puasa-puasa sunnah semacam itu supaya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, baik, berkenaan dengan bulan Rajab ini, tentunya di bulan Rajab juga terjadi satu peristiwa luar biasa, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Rajab ini bulannya Allah. Bulan Rajab juga bulan Isra dan Mi'raj Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Nah, karena itu mulai bulan ini kita akan lihat di mana-mana mulai ada peringatan-peringatan Isra Mi'raj, mulai ada acara-acara Mi'rajan. Untuk apa? Supaya para ustaz, para dai, para kiai, para penceramah bisa membuka, mengabarkan, memberitahukan kepada umat Islam tentang apa dan bagaimana Isra Mi'raj, sekaligus untuk mengambil hikmahnya insya Allah. Dan berarti dua bulan lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua panjang umur dalam taat dan ibadah, dan kita bisa merasakan bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Nah, selanjutnya saya serahkan dulu kepada Habib Idrus bin Ali Al-Habsi selaku pimpinan lembaga dakwah Front untuk melanjutkan daripada pengajian kita, untuk mempersilakan para ustadz kita memberikan mauidhah tausiahnya. Mudah-mudahan semua itu akan menambah keberkahan untuk kita. Dan nanti Ustaz Adi Alumi tetap membuat selingan dengan membaca gesidah-gesidah dan membaca anasid-anasid Islami insya Allah. Nah, baiklah, kita persilakan kepada Habib Petrus untuk melanjutkan.